Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yamidin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, para peserta daurah sekalian, kita masuk pada sesi yang ketiga, di mana kali ini kita masih melanjutkan bab pertama. Intinya bab pertama, setelah dalil-dalil yang kita baca tadi, kesimpulannya membahas tentang kewajiban untuk bertauhid. Jadi kalau ada yang tanya, ini kandungannya apa? Kandungannya adalah wujubut tauhid, yaitu kewajiban untuk bertauhid. Karena manusia diciptakan untuk mentauhidkan Allah, karena setiap Rasul dakwahnya juga untuk mentauhidkan Allah, karena Allah juga memerintahkan untuk bertauhid, melarang dari berbuat syirik, kemudian wasiat Nabi SAW juga untuk bertauhid, sampai pada hadis Mu'adz kita itu diperintahkan untuk bertauhid, bahkan jadi kewajiban setiap manusia, yang ini merupakan hak Allah yang wajib kita tunaikan. Kalau itu ditunaikan, maka Allah tidak akan menyiksa kita. Nah, di sini ada beberapa pengertian terlebih dahulu, yaitu yang pertama pada ayat Zariyat 56 itu disebutkan illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ingat, kalau kata ibadah disebutkan dalam Al-Quran, maka kita bisa artikan juga tauhid. Jadi kalau kita artikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liwahiduni, ya tidaklah jin dan manusia itu diciptakan kecuali untuk mentauhidkanku, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Lalu ada disebut ibadah. Apa yang dimaksudkan dengan ibadah? Ya, apa yang dimaksudkan dengan ibadah? Kalau kita lihat dari pengertian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya sebutkan bahasa Arabnya dulu. Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Ibadah adalah setiap nama. Setiap nama. Yang mencakup segala yang Allah cintai dan ridhai. Segala yang Allah cintai dan ridhai. Dari perkataan dan perbuatan. Dari perkataan dan perbuatan. Yang lahir maupun yang batin. Yang lahir maupun yang batin. Jadi itu lihat, kalau kita sebut ibadah, ibadah dinamakan ibadah kalau ibadah itu Allah cintai dan ibadah itu Allah ridhoi. Buktinya apa? Di antaranya kalau Allah cintai, Allah ridhoi, ada di situ diberi balasan surga. Ada di situ balasan pahala. Ada di situ pahalanya berlipat-lipat. Berarti amalan ini Allah cintai dan Allah ridhoi. Nah, itu ibadah. Ada ibadah ini, ada bentuknya ucapan. Zikir. Kita baca tasbih, subhanallah, baca tahmid, Alhamdulillah baca takbir, Allahu Akbar baca tahlil, la ilaha illallah. Itu ibadah. Ada bentuknya lagi amalan. Ada bentuknya di sini yang lahir nampak, ada yang amalannya itu dalam batin. Ya, ada yang bentuknya dalam batin, tidak terlihat karena termasuk amalan hati. Misalnya yang nampak menyembelih kurban. Menyembelih kurban itu ibadah, masuk amalan lahiriah. Sedekah, zakat, infak. Itu amalan lahiriah, nampak. Salat, puasa. Namun ada juga amalan batin, tawakal. Rasa harap, rasa cinta, rasa takut pada Allah. Ini semua amalan-amalan hati. Kemudian lagi ada pengertian lagi, An-Nahl ayat 36 ada istilah taghut. Taghut. Taghut itu ada yang mengartikan taghut adalah setan. Seperti kata Umar bin Khattab. Ada juga pengertian taghut kata Jabir radhiyallahu anhu, taghut adalah kuhan, dukun, tukang ramal. Dukun dan tukang ramal. Termasuk yang nanti ramal nasib jenengan itu, besok nanti gimana, ini hari baik atau tidak. Dukun tukang ramal itu. Mau namakan dia terserah apa, mau pakai ilmu apa terserah. Mau pakai ilmu sio, mau pakai ilmu perbintangan, mau pakai ilmu primbon, terserah. Itu masuk istilah apa di sini? Kata Jabir itu taghut itu kuhan. Yang setan itu beri wasiat padanya, setan yang bisik-bisikin dia. Ya, itu masuk istilah taghut. Jadi kalau pengertiannya tadi wastanibu taghut, jauhilah taghut, berarti lah jauhilah orang-orang semacam itu. Jauhilah setan dan juga jauhilah orang-orang yang ngambil ilmu dari setan. Namun ada pengertian yang lebih lengkap. Pengertian saking Ibnu Qayyim, pengertian dari Ibnu Qayyim bahasa Arabnya, kullu matajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Taghut adalah segala sesuatu yang manusia itu melampaui batas. Yang manusia itu melampaui batas. Yaitu di dalamnya ada yang disembah, di dalamnya itu ada yang disembah, atau diikuti, atau ditaati, atau ditaati. Ada tiga di sini. Disembah, ma'bud, disembah, diibadahi. Ini masuk taghut. Berhala yang disembah itu taghut. Kayu besar yang diagung-agungkan itu taghut. Makhluk gaib, jin yang diagung-agungkan itu taghut. Matbu' yang diikuti. Ya, yang diikuti. Mau itu halal haram, pokoknya saya manut sama kiai. Ya, pokoknya saya manut. Apa yang mau dikatakan pokoknya diikuti. Itu namanya matbu', diikuti tadi. Terserah, saya enggak mau ambil pikir itu mau halal haram, pokoknya kalau kiai lakukan, mau itu haram ya enggak masalah. Kiai itu pasti benar. Berarti yang diikuti ini adalah taghut. Yang diikuti itu taghut. Ada juga muta'in. Muta'in itu apa? Yang ditaati. Ada yang mengambil hukum selain hukum Allah. Dia menganggap bahwasanya hukum selain hukum Allah tadi itu lebih baik daripada hukum Al-Quran. Nah, yang ditaati tadi, ya, berarti dia mentaati taghut tadi. Intinya taghut segala sesuatu yang manusia itu melampaui batas. Ada yang disembah, ada yang diikuti, ada yang ditaati. Jadi pengertiannya lebih umum. Jadi kalau ada yang tanya taghut, bisa kasih contoh tadi, taghut itu setan. Ada yang tanya lagi, ada contoh yang lain? Ada, yaitu apa tadi? Dukun, tukang ramal. Ya, itu masuk taghut. Berarti taghut zaman ini banyak enggak? Banyak. Oh, banyak sekali. Baik. Di mana-mana ada berarti. Iya. Nah, lalu kita lihat kandungan yang ada pada bab ini. Kita lihat satu-satu. Kesimpulan dari ayat-ayat dan hadis Mu'adz tadi terakhir. Coba dibacakan Edi. Hikmah penciptaan jin dan manusia. Nah, itu ada pada surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi tadi surat Az-Zariyat ayat 56. Jin dan manusia itu diciptakan punya hikmah. Semuanya diperintah untuk mentauhidkan Allah. Namun hikmah atau tujuan ini tidak semua manusia itu mewujudkannya. Tidak semua manusia merealisasikannya. Ada yang ibadah pada Allah semata, ada yang enggak. Berarti yang tidak tadi tidak mencapai tujuan penciptaan. Telah menyalahi tujuan penciptaan alias salah jalan. Jadi orang yang tidak beribadah pada Allah itu orang-orang yang sesat, orang-orang yang salah jalan. Jadi hikmah ini tidak dia penuhi. Ya. Jadi kalau sudah ada ibadah yang ditujukan pada selain Allah, berarti sudah tidak lagi mencapai tujuan penciptaan manusia. Karena tujuan kita ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus yang kedua, ibadah adalah hakikat tauhid. Karena permusuhan yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik lantaran masalah tauhid ini. Baik. Ibadah, kalau kita sebut ibadah, hakikatnya itu adalah tauhid. Dan tauhid inilah yang nanti jadi pembeda. Sampai Rasul memerangi orang-orang musyrik. Pembedanya itu bukan karena orang-orang musyrik ini ibadahnya kayak gini, ibadahnya kayak gini, bukan. Namun masalah pokoknya karena mereka beribadah pada selain Allah. Jadi kita memusuhi seseorang, musuhi sesuatu itu landasannya benar. Ya, musuh itu landasannya benar, bukan karena masalah-masalah kecil. Nah, masalah pokok karena dia sudah beribadah pada selain Allah berbuat syirik. Terus yang ketiga. Jadi ibadah ya intinya yang kedua itu ibadah. Kalau kita sebut ibadah itu hakikatnya adalah tauhid. Terus barang siapa yang belum merealisasikan tauhid ini, dia belum beribadah kepada Allah. Disinilah mana firman Allah, wala antum abiduna ma a'bud. Kalian bukan penyembah roh yang aku sembah. Nah, berarti di sini lihat, siapa yang tidak merealisasikan tauhid, tidak mewujudkan tauhid, tidak beribadah pada Allah semata, berarti dia belum beribadah. Tidak disebut beribadah seperti itu. Karena hakikat ibadah tidak dia penuhi. Hakikat ibadah disebut ibadah kalau ada tauhid di dalamnya. Orang ikhlas, cari ridhonya Allah, cari wajahnya Allah, cari surga. Itu namanya ibadah. Namun kalau ibadah itu tauhidnya tidak ada, tidak disebut ibadah. Karena ayat ini tadi, Al-Kafirun ayat 3, kita diperintahkan untuk beribadah pada Allah saja. Artinya yang kita sembah Allah semata, artinya kita diperintahkan mentauhidkan Allah. Terus yang keempat, hikmah diutusnya para rasul. Hikmah diutusnya para rasul. Tadi surat apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Surat An-Nahl ayat 36. Rasul diutus, dakwahnya apa? Dakwah tauhid. Jadi manapun rasul diutus, tauhid yang dibawa. Pergi ke daerah manapun, tauhid yang diajarkan. Maka dai yang benar itu ajarkan tauhid. Termasuk juga jenengan kalau besok ingin safari Ramadan, jangan cuma sampaikan masalah-masalah puasa saja, hantam aja tentang syirik-syirik. Wah, ini enggak boleh, Mbah. Ini syirik. Puasa enggak diterima, orang ditompo, percuma puasa. Ya, masih syirik. Enggak ada manfaat apa-apa, untuk apa puasa kalau masih syirik? Ya, ditekankan itu lagi. Jangan cuma sampaikan, wah kita harus meningkatkan takwa. Wah, takwa itu apa? Takwa itu yang paling penting itu apa? Tauhid. Takwa enggak bertauhid ya sama saja. Sama seperti jenengan itu tadi, puasa lakukan pembatal. Ya. Sama seperti itu. Jadi diingatkan ini juga. Bahwa masalah puasa ujungnya diingatkan, ini enggak boleh. Berbuat syirik pada Allah itu tidak boleh. Mengagungkan selain Allah tidak boleh. Kita hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, itu hikmah untuk diutusnya rasul. Terus yang kelima, risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat universal bagi seluruh umat. Jadi ajaran rasul itu untuk seluruh umat. Tiang Arab, orang Arab diperintah untuk bertauhid, orang Indonesia juga diperintah untuk bertauhid. Jangan pakai alasan, wah kita kan Islam Nusantara. Oh, enggak bisa. Wah kita kan Islam berbudaya. Ya enggak bisa, tetap harus bertauhid. Islam enggak bisa diutak-atik. Islam untuk sana, untuk orang Arab, Islamnya juga untuk sini, untuk orang Indonesia, orang Papua, orang Maluku, orang Jawa, Kalimantan, Sumatera, sama semuanya Islamnya seperti itu. Enggak berbeda-beda. Kalau Islam Nusantara itu Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda. Namun kalau Islam dari dulu ada, ya Islam yang sejati, Islam yang hakiki, ya satu. Ajarannya ajaran apa? Tauhid. Maka orang Papua bertauhid, orang Jawa bertauhid, orang Sumatera bertauhid. Bukan beda-beda. Wah, itu di sana itu enggak apa-apa itu nyembah, agungkan babi, agungkan patung, enggak apa-apa. Oh, enggak bisa. Sama ajarannya ajaran tauhid. Yang di Jawa ya sama, yang di Sumatera sama juga seperti itu, enggak beda-beda. Karena risalah rasul, wahyu dari rasul untuk seluruh umat. Terus ajaran yang keenam, para nabi adalah satu. Ajaran para nabi satu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya satu, ajarannya tauhid. Yang menyelisih ini berarti keluar dari ajaran para nabi. Bukan ajaran Nabi Muhammad saja, namun dari ajaran para nabi dan para rasul. Jadi orang yang berbuat syirik atau mendakwahkan syirik atau mengajak syirik berarti sudah menyelisih dakwah rasul. Terus yang ketujuh, suatu masalah yang besar yaitu bahwa ibadah kepada Allah tidak bisa terwujud dengan benar kecuali dengan mengingkari Allah. Apa tadi togut? Setan, dukun, tukang ramal, segala sesuatu yang di orang itu melampaui batas, disembah, diikuti, ditaati. Terus inilah makna firman Allah Ta'ala, "Faman yakfur bit-tauhidi." Nah, siapa yang ingkar kepada tauhid. Al-Baqarah ayat 256. Tadi disebutkan dalam surat An-Nahl tadi ayat 36, jauhilah tauhid. Maka yang dimaksudkan ini adalah perkara besar yang harus diingatkan. Harus diingatkan agar menjauhi setan, tingkah laku setan tidak boleh diikuti. Harus diingatkan untuk jauhi dukun, tukang ramal. Diingatkan seperti itu. Terus yang kedelapan, pengertian tauhid bersifat umum, mencakup segala yang disembah selain Allah. Jadi kalau saya Muhammad bin Abdul Wahab katakan tauhid itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Terus yang ke-9, tiga ayat muhkam dalam surat Al-An'am ini merupakan orang salaf memiliki kedudukan yang penting karena terkadang di dalamnya beberapa permasalahan dalamnya beberapa permasalahan penting, dan yang pertama adalah larangan terhadap syirik. Apa Al-An'am tadi? Al-An'am 151 sampai 153. Ya kan, situ dijelaskan oleh para ulama salaf, kalau disebut salaf itu artinya ulama terdahulu yang mengikuti jalan Nabi SAW dan para sahabat. Itu ada kedudukan penting, dan yang diingatkan dalam surat Al-An'am tadi yang panjang tadi itu ya, yang pertama kali diingatkan tentang masalah tauhid, jauhi syirik. Berarti yang paling penting adalah untuk bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Terus yang ke-10, ayat-ayat muhkam yang tercantum dalam surat Al-Isra mengandung 18 permasalahan penting. Dimulai dengan firman Allah. Jadi surat Al-Isra ayat berapa? 23 sampai 24. Terus. Janganlah engkau adakan sesembahan yang lain samping Allah, agar engkau tidak menjadi tercela dan ditinggalkan Allah. Baik. Surat Al-Isra ayat 22 sampai 23, 24 dan seterusnya, semua itu menjelaskan permasalahan penting. Namun diawali terlebih dahulu dalam ayat 22, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan jadikan Allah bagi Allah sembahan yang lain. Artinya dilarang untuk berbuat syirik. Dan diakhiri dengan firman-Nya, janganlah engkau mengadakan sesembahan lain di samping Allah, sehingga menyebabkan engkau dilemparkan ke dalam neraka dengan keadaan tercela lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, coba lihat ayat 22, perintah ada larangan untuk berbuat syirik. Ayat 39, berarti berapa ayat itu? 22 sampai 39. 18 ayat ya. 18 ayat itu dari awal itu melarang syirik, di akhir juga melarang syirik. Jadi penting sekali berarti diingatkan, dibuka dengan dilarang syirik, ditutup juga dengan dilarang syirik. Terus Allah mengingatkan kita tentang pentingnya permasalahan ini dengan berfirman, itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Rabbmu kepadamu. Ya. Terus yang ke-11. Ayat dalam surat An-Nisa dinamakan dengan ayat 10 hak. Tentang 10 hak atau 10 kewajiban. Jadi surat An-Nisa ayat 36, coba lihat. Allah memulai dengan firman-Nya, sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. An-Nisa ayat 36 dimulai 10 perintah, ya. Ini kan ada 10 perintah penting. Dimulai semuanya dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apapun. Awali dengan tauhid, diawali dengan tauhid, diawali untuk memperingatkan syirik. Yang lain-lain belum. An-Nisa ayat 36 seperti itu penjelasannya. Terus yang ke-12. Perlu diingat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau. Yaitu tadi tentang apa? Perkataan Ibnu Mas'ud tentang surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Wasiat terakhir Rasul ingatkan tentang syirik. Berarti kalau namanya wasiat, sama seperti kalau simbah itu akhir-akhir hidupnya wasiatkan sesuatu, berarti wasiat ini sangat-sangat penting. Besok kalau bapak itu meninggal, tolong tanah ini diwakafkan untuk bangun masjid. Penting gak berarti? Penting. Maka ini juga Rasul wasiatkan, ini perintah penting, kamu harus mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik. Oh, berarti ini sangat-sangat penting. Terus yang ke-13. Ada hak Allah yang wajib kita penuhi, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Jadi kesimpulan dari bab ini, wajib untuk bertauhid. Tauhid itu wajib, bukan sunnah, bukan mubah, namun hukumnya adalah wajib. Itu hak Allah. Terus yang ke-14. Mengetahui hak para hamba yang pasti akan dipenuhi Allah jika memang mereka benar-benar menunaikan hak Allah. Berarti mereka benar-benar menunaikan hak Allah, artinya mereka benar-benar bertauhid, Allah tidak akan menyiksa mereka. Namun ingat, kalimat Allah tidak menyiksa mereka ada dua maksud. Yaitu Allah tidak menyiksa mereka kekal di dalam neraka. Jadi tidak mungkin orang yang bertauhid itu kekal. Walaupun mungkin ada orang yang bertauhid, ada yang selingkuh, ada yang main judi, ada yang minum, mungkin enggak? Mungkin. Yang penting dia enggak datangi dukun, yang penting dia enggak percaya dengan jimat-jimat. Wong dia cuma senangnya nakal-nakal seperti itu. Yang jelas dia tidak akan disiksa, tadi maksudnya tidak akan kekal dalam neraka. Ada waktunya dia keluar dari neraka. Atau maksud yang kedua, tidak disiksa itu adalah tidak disiksa, tadi kalau itu tadi kekal selamanya. Dia disiksa cuma sementara, ya. Dia disiksa itu cuma sementara saja. Namun keluar. Kalau yang satu tadi kita maknakan, dia tidak akan disiksa sama sekali, kekal tidak mungkin. Ya, orang yang bertauhid tidak mungkin kekal dalam neraka. Artinya, kalau ada yang masuk neraka, kalau ada yang masuk neraka, dia cuma disiksa sementara waktu. Pengertian yang kedua, tidak disiksa sama sekali, berarti tidak masuk neraka sama sekali. Tidak masuk neraka sama sekali. Dia masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Nanti pembahasannya ada sendiri. To be continued. Nanti berlanjut. Terus 14, 15 ya. Permasalahan ini tidak diketahui sebagian besar sahabat. Itu permasalahan apa tadi? Apa tadi? Kalau kita tidak berbuat syirik, Allah tidak akan menyiksa kita. Sahabat yang lain tidak tahu. Namun Mu'adz bin Jabal tadi tahu. Terus Mu'adz tadi dengar seperti itu. Wahai Rasul, saya boleh ngomong pada yang lain gak? Oh berarti ini cuma rahasia untuk si Mu'adz. Awal-awalnya gak boleh. Namun hadis ini sampai di tengah kita gak? Berarti wes bocor toh? Ya sudah ketahuan kan? Sudah. Awal dulu gak boleh diberitahu. Namun ketika orang-orang itu imannya kuat, tauhidnya sudah kuat, diberitahukanlah kepada kita-kita. Ya, diberitahukan sampai kepada kita. Awalnya ilmunya disembunyikan. Alasannya apa? Karena nanti orang malas beramal. Yang penting saya tidak berbuat syirik. Yang penting gak pakai jimat. Yang penting gak datangi dukun. Yang penting gak ada tumbal pada selain Allah. Selamat. Oh gak apa-apa, saya punya selingkuhan gak apa-apa. Gitu kan perasaannya berarti. Makanya nanti kitab ini berlanjut, gak sampai sini. Kalau sampai sini tok, sudah selesai. Keluar dari sini ya, yang punya selingkuhan tetap lanjut. Ora apa-apa, ora masalah. Yang penting kita tidak berbuat syirik. Kamu gak usah takut, Allah itu Maha Pengampun. Coba lihat itu, sampai seperti itu. Dan ini benar ada. Ya, ada yang pernah perempuan itu, dia dengan seorang yang ini sebenarnya paham agama aja, namun pintar ngakal-ngakali. Pintar ngakali gimana? Dia punya selingkuhan ini, perempuan ini gak mau dia nikahi. Saya bilang, itu laki-laki kurang ajar seperti itu. Masa sampai bertahun-tahun gak mau nikahi kamu? Jadikan simpanan. Alasannya apa? Laki-laki ini ngomong sama perempuan ini, yang penting kita tidak berbuat syirik, gak masalah. Saya baru sadar ini, ternyata betul ada di dunia seperti itu. Ternyata ada. Ini nih, ngakali-ngakali dalil tuh kayak gitu. Kalau orang sudah pinter tuh ngakali uang tuh kayak gini nih. Ya, dia pinter ngakali-ngakali itu kayak gini. Wes ora popo. Ya minum saja gak apa-apa lah, gak apa-apa. Yang penting gak berbuat sih syirik. Iki loh dalilnya, iki loh kitab tauhid. Makanya kitab ini berlanjut, gak bisa berhenti sampai sini. Kaji lagi seterusnya ini. Kalau berhenti sampai sini ya sudah selesai, sudah maksiat terus jalan. Yang penting tidak syirik. Keliru fatal. Padahal masih ada lanjutannya. Terus diperbolehkannya menyembunyikan ilmu karena maslahat. Mu'adz sembunyikan ilmu enggak? Ya. Nah, tadi kan Rasul katakan kamu jangan dulu beritahu yang lainnya. Nanti mereka malas-malasan beramal. Berarti ilmunya dia sembunyikan pertama kali. Maka ilmu boleh disembunyikan kalau ada maslahat. Jenengan dapat ilmu di majelis ini, datang ngaji di DS, itu enggak semuanya mesti sampaikan langsung, plek, enggak. Enggak langsung, butuh tahapan pelan-pelan. Kayak kemarin kita bahas jenazah itu, masalahnya pelik sekali kan? Semua pelanggaran itu ditemukan di setiap dusun. Ya, bukan banyak lagi. Super banyak. Nah, sekarang mau sampaikan gimana? Oh, bertahap. Ada yang disembunyikan dulu. Namun nanti ada waktu disampaikan. Gak boleh sembunyikan selamanya. Kalau sembunyikan selamanya, jenengan salah. Siapa suruh ngaji? Terus gak sampaikan. Dosa sembunyikan. Namun ada waktu, ada tahapan untuk menyampaikan itu. Namun butuh tahap demi tahap. Tuk, tuk, tuk. Saya sampaikan ini. Maka boleh sembunyikan. Tadi seperti Mu'adz. Mu'adz sembunyikan, namun akhirnya orang-orang itu jadi tahu ilmu tadi. Terus. Dianjurkannya menyampaikan kabar kepada sesama muslim, nah, bisa membuat hatinya senang. Karena tadi Mu'adz katakan, boleh enggak Rasulullah saya sampaikan kabar gembira ini pada orang lain? Berarti kita itu dianjurkan menyampaikan kabar gembira pada orang lain. Ada yang punya anak, sampaikan. Ada yang baru nikah, sampaikan. Ya, ada yang ngaji dapat ilmu banyak, sampaikan pada yang lain, berita gembira. Terus yang 18, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. Nah, ini yang Rasulullah khawatirkan. Jangan cuma bergantung pada rahmat Allah. Jadi prinsip yang tadi yang keliru, kita yang penting tidak berbuat syirik, maksiat terus jalan. Enggak boleh. Karena berarti kita cuma bergantung pada rahmat Allah. Sudahlah, biarkan Allah itu maha pengampun. Wis, gak apa-apa, selingkuh ini gak ketahuan. Ya kan? Berarti dia cuma bergantung pada rahmat Allah. Allah itu maha apa? Pengampun. Harusnya kebalik. Kalau orang bermaksiat itu yang dikedepankan rasa takut. Karena kalau rahmat Allah yang dikedepankan, itu tadi, sudah gak apa-apa, Allah itu maha apa? Ngampun. Lanjut saja, besok kita tobat bareng-bareng. Iya kan? Besok kita tobat. Karena dia cuma bergantung pada rahmat Allah. Keliru, harusnya kedepankan takut pada Allah. Hati-hati, kita tidak mungkin umur kita itu panjang. Tobat sekarang, langsung berhenti. Makanya Rasul ingatkan tadi, kamu jangan sampaikan, nanti orang terlalu bergantung pada rahmat Allah. Nanti prinsipnya tadi, yang penting tidak berbuat syirik, maksiat tetap jalan. Keliru. Maka butuh waktu, mereka iman kuat dulu, sadar ini, maksiat juga tetap tidak boleh dilakukan. Namun kita harus bertauhid, tidak berbuat syirik. Kalau sudah waktu untuk disampaikan seperti itu, sampaikan. Terus yang ke 19, jawaban orang yang ditanya permasalahan yang tidak diketahuinya adalah Allah wa Rasuluhu a'lam. Nah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini kata para ulama. Ini kalau untuk urusan agama, Rasul tahu, berarti Rasul diikutkan, disertakan. Namun kalau urusan dunia, cukup jawab wallahu a'lam. Karena nanti ini urusannya pada Allah, Allah yang lebih mengetahui ilmunya. Intinya, kalau tidak tahu, jangan malu-malu menjawab tidak tahu. Kalau enggak tahu jalan menuju gesing, ya sudah, bilang enggak tahu, daripada nyesatkan orang. Wah, gesing itu di mana? Pantai gesing mana? Oh, pokoknya jenengan itu jalan ngalor terus sampai mentok. Ke utara terus, ya, sampai situ. Sudah, nanti dapat nanti gesing di mana? Sesat enggak ini? Sesat. Apalagi untuk urusan agama. Apalagi untuk urusan akhirat. Tanya hukum ini enggak paham, sok-sokan ini, sok-sokan pinter. Wah, saya tahu ilmunya ini. Enggak boleh itu haram itu. Padahal masih boleh. Ngawur jawabnya. Kalau enggak tahu, jawab enggak tahu. Dan jangan sok-sokan tahu. Apalagi nanti jadi jahil murakkab. Apa jahil murakkab? Bodoh kuadrat. Sudah bodoh, double lagi. Maksudnya apa? Dia itu sudah bodoh dan gak merasa dirinya itu bodoh. Sok-sokan tahu tadi, jawab. Gak boleh. Terus, 20. Diperbolehkannya menyampaikan ilmu kepada orang-orang tertentu, tidak kepada yang lainnya. Nah, boleh berarti sampaikan ilmu sebagian, tidak sampaikan pada yang lain. Maka majelis ini mungkin yang lainnya belum tahu ini. Ya kan? Diuskan dulu. Wah, ini kan kalau dikencangkan enggak masalah ini. Namun kalau sampaikan ke jamaah yang banyak, wah kena masalah ini, langsung bubar. Padahal mereka itu butuh bertahap. Ada ilmu yang sampaikan pada sebagian, tidak sampaikan pada yang lain, enggak dipukul rata. Yang itu mungkin butuh waktu, yang ini bisa disampaikan langsung. Mungkin kalau sampaikan pada poro takmir, poro tokoh masyarakat, bisa ngatur kata-kata baik-baik. Namun kalau langsung ke masyarakat awam, truk jatuh, down, gak bisa lagi semangat, gak mau datang lagi ngaji. Ya, itu hikmahnya seperti itu. Maka Mu'az diberitahu Rasul. Yang lainnya? Belum. Ilmu ini untuk Mu'adz, belum tentu yang lain itu dapat. Enggak masalah, ilmu itu dikhususkan pada sebagian orang, tidak diberikan pada yang lain. Terus, rendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tatkala menunggang keledai, beliau bersedia memerdekakan orang lain di belakangnya. Rasul di depan, Mu'adz di belakang, ya kan? Ketika itu yang pertama kendaraannya bukan kendaraan istimewa. Apa di sini? Keledai. Kalau dulu istimewanya unta, namun cuma pakai keledai yang biasa. Kalau zaman ini dia pakai motor 4 tak misalnya. Tadi 4 tak ada tadi ya. Dia pakai motor 4 tak. Ini istimewa, yang biasa motor apa berarti? Ya? Motor butut. Ya, di starter susah. Ya. Kalau kena hujan, mogok tengah jalan. Ini juga masih, kalau zaman kita, kalau ini Rasul, masih suruh, ayo pak, jenengan pak camat ya, ayo pak naik motor saya saja, gak apa-apa. Nah, kalau yang punya kedudukan seperti itu, naik ke situ. Tanda bahwasanya orangnya itu rendah hati, tawadhu. Dengan rakyatnya biasa, mau tetap mau diboncengkan. Dia gak pandang, wah masa saya dinaikkan seperti ini. Motor jelek lagi. Nah, enggak kan? Namun dia seperti itu nganggap biasa. Dia setara dengan orang lain. Itu namanya tawadhu. Ini tanda Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita ketawadhuan, kerendahan hati beliau. Terus yang ke-20. Diperbolehkan memboncengkan orang lain di atas hewan tunggangan. Nah, boleh boncengkan orang lain di atas hewan tunggangan. Padahal keledai itu kecil. Ya, keledai itu kecil. Namun, gak masalah boncengkan orang lain. Untuk kendaraan yang lainnya juga seperti itu, selama tidak menzulimi hewan. Terus. Keutamaan Mu'adz bin Jabal. Apa keutamaan Mu'adz di sini? Hah? Dia diberi ilmu, yang lainnya enggak. Cuma Mu'adz yang dikabari ilmu tadi, yang lainnya tidak. Terus, yang terakhir. Tauhid memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Selesai kandungan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari dalil-dalil yang ada tadi. Kalimat beliau, ingat, beliau dahulukan dalil dulu. Kalimat beliau cuma sedikit di belakang ini. Jadi kalau ada yang bilang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu cuma ngasal ngomong saja, wong ini dahului dengan dalil. Kesimpulannya apa? Kesimpulan ini, bab tadi. Kesimpulan 1 sampai kesimpulan nomor 24. Itu pun berdasarkan dalil. Semuanya berdasarkan dalil. Dan perkataannya singkat-singkat, namun dalam. Ya kan? Kalau zaman kita ini, ngomongnya bisa ngelor ngidul, bisa sejam isinya cuma 5 menit. Ya kan? Ngomongnya sana sini 1 jam. Intinya mau disimpulkan, 5 menit saja. Namun nanti cerita sana, ini cerita sini. Wah, kemarin saya ketemu ini, ketemu itu. Cerita lain dibawa, inti materi gak ada. Mau disimpulkan cuma jadi 5 menit. Ada yang ngisi juga gak bisa disimpulkan apa-apa. Kesimpulannya cuma apa? Ya, cuma gayeng. Yang penting rame, yang penting banyak guyon. Lihat di sini, ini dalil sedikit tadi kesimpulannya bisa banyak. Pakai dalil lagi semuanya. Maka kalau mau menulis, mau menyampaikan ceramah, banyakkan dalil. Ya, Nanti tinggal diterangkan, oh ini maksudnya gini, oh ini maksudnya gini, ini maksudnya gini, selesai. Orang tentram, gak mungkin bertanya-tanya lagi, ini dalilnya apa? Gak mungkin. Wong tadi sudah sampaikan dalil. Beda kalau ada yang cuma nyampaikan, oh cerita awal sampai akhir cuma pendapat dia saja. Paling jenengan nanti kalau di akhir kesimpulannya, terus dalilnya itu apa pak? Bujare ini itu kiai. Kiai saya bilang kayak gini. Cuma jari ini aja kan dari tadi. Atau cerita dari zaman biyen ya, ini turun ini baru kamu dapat ilmunya ini. Oh ya, kita nyampaikan pada orang lain enggak tentram juga. Ah, saya mau nyampaikan apa? Katanya tadi jarinya terus loh. Katanya kata Pak Kiai tok aja mau jadi ilmunya mandek sampai Pak Kiai saja, enggak lanjut lagi sampai kepada Rasul, enggak menyambung lagi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya ilmu para ulama seperti tadi. Ilmunya dalam, dalilnya jelas, kesimpulannya jelas. Enggak usah banyak-banyak ngomong. Makanya kalau ceramah itu 30 menit sudah cukup. Yang penting perbanyak dah dalil. Kesimpulan selesai. Sudah, mau tanya apa coba? Tadi di dalilnya sudah lengkap. Enggak mungkin protes dalilnya. Namun kalau kiai sampaikan cuma pakai pendapat-pendapat tok, diprotes gampang. Pak, dalilnya itu apa yang tadi Bapak ngomong satu jam tadi itu? Hah? Nah, itu sudah takut. Wah, kamu enak-enak saja. Ini ngajarin saya lagi, marah-marah kan. Nah, itu saja yang kita sampaikan.